Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alimil ulama, para sesepuh, para tokoh masyarakat, sahibul bait, keluarga besar Kiai Haji Abdurrahman Madinah serta para ulama lain, mohon maaf tidak dapat disebutkan satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan rasa takzim saya. Hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, yang insya Allah semoga kita ini senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah, diberikan kemuliaan. Amin apa? Amin. Ya Allah, najis banget. Tak mentang tadi yang ceramah jenderal, sekarang kopral. Dicuekin baik kita ini. Moga-moga sehat. Amin. Panjang umur. Amin. Rizki bertambah. Amin. Bisa ke Mekah. Tawaf di Ka'bah, sa'i di Sofa Marwah, wukuf di Arafah, mabit di Mina Musdalifah, ziarah ke Madinah, jalan-jalan ke Jeddah, balik lagi ke rumah, punya mobil mewah, bisa beli sawah, punya anak soleh-soleha, punya mantu lurah, insya Allah mati dalam husnul. Amin. Ya Roba, ini kita ngomong apa ini? Ya, di mana-mana juga guru mah pada belakangan ini, pada duluan semua. Lah murid-murid yang pada kebingungan ini. Dari mulai bikin anak gasruk-gasruk udah dibahas. Ya ini ngomong apa ini? Ibu-ibu hadirin wal hadirat, ada satu ayat. Kalau tadi Pak Kiai satu hadis satu jam, kalau satu ayat insya Allah 10 menit kelar, panjang pendek sama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipuji oleh Allah, yang muji Allah bukan manusia. Sianya yang kalem aja napa? Kata Allah, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi la'ala, betul-betul tinggi akhlaknya, amat sangat luhur akhlaknya, amat sangat agung. Kata Allah, yang muji Allah bukan manusia. Ibu-ibu dipuji sama suami saja masya Allah saltingnya bukan main. Deh mak, udah punya anak 5 masih cakep. Langsung masuk kamar, lihat kaca, bener gue masih cakep. Itu baru yang ngalem manusia. Ini yang ngalem Allah, yang memuji Allah, tapi Nabi Muhammad tidak salting. Kenapa? Karena memang Nabi Muhammad dikatakan oleh para alimin ulama dalam berbagai macam tafsir, kenapa kok Nabi Muhammad mendapatkan pujian dari Allah seperti ini? Ulama-ulama menyatakan, dalam tafsir Fathul Qadir Imam Ali Asy-Syaukani mengatakan bahwa ternyata akhlak-akhlak nabi-nabi yang terdahulu itu kumpul pada diri Nabi kita Muhammad. Kalau seandainya Nabi Ibrahim itu orangnya suka memberi. Saya baca di dalam kitab Nasaihul Ibad, itu di sana dinyatakan Nabi Ibrahim itu tidak mau makan, baik makan malam ataupun makan siang, kecuali pasti ada tamu yang nemenin. Jadi Nabi Ibrahim kalau seandainya mau makan, panggil orang, Din, temenin gua makan. Besoknya Musa, temenin gua makan. Jadi pasti Nabi Ibrahim itu kalau mau makan, pasti ada yang nemenin. Bahkan pernah Nabi Ibrahim itu pernah mencari orang untuk nemenin makan, berjalan sampai 3 mil. Bandingin sama kita. Kita lagi enak-enak ngobrol dari jam 11 sampai jam 1, itu tamu gak pernah ditawarin makan. Bahkan dalam hati kita ngegerendel, ini tamu kapan pulang? Betul apa kagak? Betul apa tidak? Ini Nabi Ibrahim. Apa yang dikatakan, apa sifat Nabi Ibrahim ini? Ternyata ada pada diri Nabi kita Muhammad. Nabi Nuh terkenal dengan sabarnya. Dakwah Nabi Nuh itu dikatakan oleh Allah al-fasanatin illa khomsin, 950 tahun berdakwah dapat umat cuma 80. Kira-kira 950 tahun berdakwah dapat umat cuma 80, sapoek menang sabaraha bu? Sehari dapat berapa? Masya Allah. Orang ini diajak beriman tidak mau, ditunggu besok. Besok tidak mau beriman, ditunggu lusa. Lusa tidak mau beriman, ditunggu minggu depan. Minggu depan tidak mau beriman, ditunggu bulan depan. Bulan depan gak beriman, ditunggu tahun depan. Tahun depan tidak mau beriman, ditunggu sampai mati. Sudah mati tidak beriman, ditunggu anaknya. Bilangnya aja pelit banget. Ditunggu anak. Anaknya gak beriman, ditunggu cucu. Cucunya tidak beriman, ditunggu cicit. Cicitnya tidak beriman, ditunggu cocot. 950 tahun sampai Nabi Nuh berdoa kepada Allah, inni da'utuhum laylan wa nahara wa ma du'ai illa firara. Ya Allah, saya pernah berdakwah kepada umatku siang dan malam, tetapi setiap saya berdakwah kepada mereka, mereka lari tidak mau mendengar dakwahku. 950. Dalam tafsir Ibnu Katsir dinyatakan umur Nabi Nuh itu 1000 tahun. Di sini ada umur 1000 tahun. Menteri Kesehatan kita Ibu Siti Fadila Supari bilang rata-rata penduduk Indonesia meninggal dunia umur 60 rata-rata, kecuali pegawai negeri. Kata beliau, kalau pegawai negeri rata-rata 58, 56 pensiun, 57 stres, 58 modar. Banyak ya yang namanya umur, kita nggak tahu kan. Ini anak-anak muda banyak lebih muda dari saya. Kalau mati mah bisa jadi saya belakangan, yang muda duluan. Namanya umur. Ibu-ibu lebih tua dari saya bu, kalau mati bisa jadi saya belakangan, ibu duluan. Umur di tangan Allah, kita gak tahu. Banyak orang meninggal dunia di bawah 60 banyak. Bunyamin Sueb masih muda, 58 tahun 1 bulan 18 hari. Poppy Mercury 22 tahun 6 bulan 24 hari. Nika Ardila 19 tahun 2 bulan 14 hari. Kasino Pelawak 46 tahun 3 bulan 3 hari, Dono 58 tahun 1 bulan 19 hari, Dino Karno kakaknya Rano Karno 42 tahun 3 bulan 1 hari, Taufik Sapalas 46 tahun 4 bulan 10 hari, S. Bagio pas 60 tahun, Patile dapat bonus 5 tahun, 65 tahun, Timbul 66 tahun, Sopan Sopian tabrakan, belum sempat saya catat umurnya berapa. Doain kiai panjang umur, amin. Kalau kiai didoakan panjang umur wajar, karena kalau kiai mati duluan repot pengajian nggak ada yang ngisi. Makanya kiai mengalah RT duluan, amin. Apa yang terdapat pada Nabi Nuh ada juga pada diri Nabi kita Muhammad. Nabi Muhammad dakwahnya dengan sabar. Nabi Muhammad dilempari batu. Nabi Muhammad sampai berdarah-darah badannya, mukanya dilempari kotoran. Malaikat Jibril turun memfasilitasi, menawarkan kepada Nabi, ya Rasulullah, ud'ullah li'ayyu adzibahum, berdoalah engkau kepada Allah ya Rasul agar mereka itu diazab. Itu datang malaikat Jibril ditawari supaya berdoa kepada Allah. Apa doanya Rasul pada saat itu? Allahumma di qaumi fa innahum. Kita enggak pernah didatengin malaikat Jibril suruh ngedoa. Kita kadang-kadang kesel sama tetangga, ya Allah. Tetangga saya ngeselin, ya Allah. Tabrak mobil, ya Allah. Padahal malaikat Jibril itu enggak datang. Itu Nabi. Ketika di Madinah, itu yang namanya orang-orang Yahudi benci banget sama Nabi. Sampai-sampai kejelekan-kejelekan Nabi yang diada-adakan oleh orang Yahudi disebarkan kepada orang-orang Yahudi. Sampai ada pengemis buta Yahudi setiap hari berzikir, isinya zikir itu mencaci maki Nabi. Muhammad gelok, Muhammad sinting, Muhammad gelok, Muhammad sinting. Tiap hari. Saking keselnya ngedenger tentang sejarah Nabi Muhammad yang diceritakan oleh orang Yahudi. Nabi Muhammad suatu waktu ternyata keluar kota dengan membawa bekal, bekal yang dibawa gandum, beberapa butir gandum dengan air. Pas giliran beliau keluar sampai perbatasan kota, ternyata betul menemui orang Yahudi, si pengemis yang mencaci maki Nabi. Muhammad gelok, Muhammad sinting. Nabi tersenyum, gandum yang dibawa oleh Nabi digerus. Bengong apa? Digerus, Bu, ya. Tahu digerus? Digerus, dialusin. Habis dialusin, disuapin sama orang itu secara perlahan-lahan. Dia kehausan, diminumkan sama Rasul. Orang itu bilang terima kasih. Sama-sama, kata Rasulullah. Rasulullah pergi, dicaci maki lagi. Muhammad gelok, Muhammad sinting. Nabi senyum. Ketika Nabi keluar kota bawa gandum, bawa air, ketemu lagi sama orang itu. Orang itu mencaci maki lagi. Nabi kembali menggerus. Hampir setiap Nabi kalau keluar kota pasti membawa bekal gandum itu. Suatu waktu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka pada saat itu ternyata ada seorang sahabat, ada riwayat Abu Bakar, ada riwayat Umar, bertanya kepada anaknya Rasul, Fatimah. Ya Fatimah, kira-kira perilaku Nabi yang mana yang belum pernah aku lakukan? Akhirnya pada saat itu dipikir-pikir sudah ada, kata Fatimah. Apa itu? Rasul kalau keluar kota biasa bawa gandum sebagai bekalnya. Tapi ternyata bekal itu ketika ketemu dengan orang yang suka mencaci maki, ternyata diberikan kepada orang yang suka mencaci maki. Umar pas giliran mendengar masih ada orang yang mencaci maki Rasul, marahnya luar biasa Umar. Hari ini masih ada yang maki-maki Nabi. Akhirnya Umar sengaja keluar kota bawa bukan lagi gandum tapi roti segede-gede alaihim waladzolin, dibawa oleh Umar bin Khattab. Rotinya orang Arab. Akhirnya pas giliran dibawa, benar, ternyata di pojok kota ada yang suka mencaci maki Nabi. Muhammad gelok, Muhammad sinting. keselnya bukan main. Roti langsung dikeluarin, bukan lagi disuap dengan pelan-pelan, langsung dijejelin. Wel, wel, hei, sambil gelagapan, haus goblok, disiram, piur. Siapa engkau? Saya yakin engkau yang barusan memberikan gandum, memberikan roti kepada aku adalah bukan orang yang kemarin memberikan gandum kepada aku dengan secara perlahan-lahan, tapi engkau ternyata adalah dengan kasar. Siapa engkau? Umar digentak kayak begitu, balik ngegentak. Iya, memang saya adalah bukan orang kemarin yang memberikan gandum. Saya adalah sahabatnya Umar Al-Faruq. Engkau sudah dengar Umar Al-Faruq? Aku adalah Umar, asal engkau tahu, wahai pengemis Yahudi, orang yang setiap hari engkau caci maki, dialah orang yang kemarin memberikan gandum kepada engkau dengan lemah lembut. Kagetnya luar biasa. Hah? Muhammad, iya Muhammad. Kemana dia sekarang? Saya salah mendapatkan informasi tentang Muhammad. Ternyata Muhammad orangnya baik, Muhammad orangnya lembut. Betapapun dia tahu bahwa saya mencaci maki, tapi tetap dia memberikan gandum kepada aku. Kemana dia? Saya mau minta maaf, kata si Yahudi. Apa kata Umar? Terlambat. Dia sudah wafat. Akhirnya dia nangis, dia tubruk Umar, dia peluk kakinya, dia bertobat dan bersyahadat di depan Umar bin Khattab. Ini perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mah jangankan kepada manusia, kepada binatang. Kepada binatang. Masya Allah, lihat itu syair-syair dulu pernah tahun 70-an. Suka dibaca itu di masjid. Lam yahtalim qatu taha mutlaqan abada wa matan za'aba aslam fi madad minhu tawabu falam tahram wama waqa'at zubabatun abada fi jismihil hasani minhu tawabu falam tahram. Dari sisi Nabi, binatang ternak enggak ada yang lari. Kalau Nabi lewat ada unta di situ lagi berdiri, itu unta mendekat kepada Nabi, langsung dia jongkok ingin pengen ditumpangi sama Nabi. Bukan satu unta, rebutan unta itu pengen ditunggangi sama Rasul. Ketika Rasulullah lewat, kuda-kuda yang dilewati sengaja kepalanya didekatkan kepada Nabi, ingin dielus-elus. Bandingkan dengan kita, kita lewat ada ayam lari semua ayam. Pantes kalau kita nggak diangkat jadi nabi. Masya Allah, itu Rasulullah sama binatang aja kayak begitu. Apalagi sama istrinya yang disayangi, masya Allah. Rasul mah nggak pernah teriak-teriak manggil bini dengan suara keras, Jojo, nggak. Kan ada istri Rasul namanya Juwairiyah, nggak pernah dipanggil kayak gitu. Momon, si Maimunah juga ada bininya Rasul. Masya Allah, Rasul memanggil istrinya dengan kelembutan. Di antara istrinya dipanggil ya Humairah. Isim tasgir dari ahmar yang artinya kemerah-merahan. Memang Aisyah itu orangnya putih, orangnya mulus, kalau dicumbu, kalau dirayu pipinya merona jadi merah. Tambah cantik dia. Makanya bapak-bapak mulai besok dalam rangka sunnah Rasul, panggil istrinya ya Humairah. Kata Pak Haji, Pak Kiai, bini saya mah hitam. Kalau dipanggil ya Humairah enggak pantas, ya panggil ya Hajar Aswad. Panggil bini dengan kelembutan, masya Allah. Sebaliknya bu, Rasul kalau dipanggil oleh istrinya, istrinya itu enggak pernah memanggil Rasul itu namanya, enggak. Mat, mau kemana Mat? Semua istrinya itu memanggil Rasul jabatan. Ya Rasulullah, mau kemana? Jabatan. Makanya mulai besok ibu-ibu dalam rangka mengikuti sunnah istri-istri Rasul, panggil suami itu jabatannya. Teh, mau kemana teh? Wek, mau kemana wek? Tukang ojek, jek. Insyaallah, akhlak Rasulullah sallallahu, makanya pantas kalau Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sadaqallahul adzim, inilah yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.